Boleh tak kalau sedekah infak kita niat dalam hati pahala sedekah dan ganjaran pada orang yang sudah mati? Adakah pahala itu sampai terus? Sampai kiamat pada orang yang sudah meninggal? Contohnya untuk atuk yang sudah meninggal. Dia sedekah, katakan dia bersedekah. Dia pergi petang-petang tengok bazar Ramadan, ada orang minta sedekah. Dia bagi RM1 atau RM10. Dia niatkan sedekah itu untuk tok dia. Adakah sampai kepada tok dia? Maka jawab jumhur ulama, sama macam orang hidup juga. Boleh beri manfaat atau tidak, sama macam kita masih hidup dalam dunia. Nah, kita nak atur duit ke orang, belum tentu sampai, melainkan dengan izin Allah. Kita ambil surat, kita tulis molek, kita bubuh stem. Atur surat. Patut 20 sen. Kita bubuh stem 30 sen. Siap jilat. Jilat tepek mana. Tapi kalau Allah tidak izin, sampai tak surat? Tidak sampai. Tapi ada kala kita tak ingat nak letak stem. Sampai juga surat. Tak ingat nak letak stem. Nak? Eh? Tulis. Stem tak ingat letak. Sampai. Tapi kadang-kadang kita tak stand, RM5 tak sampai. Dengan izin Allah. Posmen mati, langgar di lori tengah jalan. Habis surat-surat terbang. Atau posmen malas nak atur, pergi kat sungai, lepoh dalam sungai surat. Nampak tak? Eh? Pernah berlaku dulu. Eh? Jadi begitu juga yang telah mati. Nah, cuma ulama' kata, biiznillah, semua dengan izin Allah. Kalau Allah izin, tidak ada suatu perkara pun yang payah.